Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wal'aqibatu lil-muttaqin. Wala udwana illa ala al-zalimin. Wa ashadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Baik hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan di Geger Kalong, Kota Bandung, Jawa Barat, ataupun para pendengar baik radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Radio Roja Bandung, Radio Roja Brau, Pontianak, Lampung, Tanjung Pinang, Radio Rai Padang, Radio Albayan Cianjur, dan radio-radio lain yang juga ikut menyiarkan acara kita ini secara langsung, juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, juga para pendengar melalui streaming radio manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Tauhid. Pekan lalu kita sudah selesai membahas bab yang menerangkan tentang orang yang mengaku beriman kepada Quran dan Sunnah, tetapi dia berhukum kepada hukum taghut. Rincian bab ini sudah kita terangkan pada Jumat yang lalu, baik dari ayat ataupun hadis-hadis yang sahih ataupun penjelasan para sahabat dan para ulama tentang hal itu. Sekarang kita masuk ke bab baru, bab man jahada syai'an minal asma'i was sifat, bab yang menerangkan tentang orang yang juhud. Juhud dengan hak kecil. Makna juhud menentang atau mengingkari salah satu di antara nama-nama atau sifat Allah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Bagaimana hukum orang yang seperti ini? Ini termasuk bagian dari pembahasan tauhid. Makna jahad, jahada, maknanya adalah ingkar. Dan ingkar itu ada dua jenis. Pertama, ingkar karena mendustakan. Dia mendustakan salah satu di antara nama Allah atau salah satu di antara sifat Allah. Dia anggap itu bohong, dia anggap itu dusta, dia tidak beriman, dia tidak percaya kepada nama dan sifat Allah. Orang yang seperti ini tidak diragukan lagi, dia kufur. Seandainya seseorang mengingkari salah satu nama dari nama-nama Allah yang disebut dengan Al-Asma'ul Husna, atau mengingkari salah satu di antara sifat-sifat Allah yang Allah terapkan, tetapkan dalam Al-Quran, contoh umpamanya salah satu nama sekaligus sifat Allah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Lalu ada orang yang mengingkari, enggak, Allah enggak Rahman, enggak Rahim. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Itu nama-nama sekaligus sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Lalu dia ingkari, enggak, Allah bukan Malik, Allah enggak kudus, Allah enggak salam, dan seterusnya. Maka orang yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah seperti itu, dia kufur, karena mendustakan informasi dari Allah yang Allah tetapkan dalam Al-Quranul Karim. Demikian juga sifat-sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah itu sifat yang menjelaskan tentang zat Allah. Seperti Allah memiliki tangan. Dalam Al-Quran, yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ayat ini mengisyaratkan, menjelaskan Allah punya tangan. Kata orang Yahudi, yadullahi maglulah, tangan Allah itu terbelenggu, tangan Allah itu menutup. Ini ungkapan bahwa Allah itu pelit bin bakhil. Allah mengingkari bal yadahu mabsutatan. Kata Allah, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Allah menetapkan kedua tangan Allah terbentang. Itu Allah ungkapkan dalam Al-Qur'anul Karim. Yang menunjukkan salah satu di antara sifat dzatiyah bagi Allah adalah tangan. Lalu ada orang yang mengingkari, enggak, Allah enggak punya tangan, karena ingkar terhadap ayat itu. Orang itu kufur berdasarkan ijma' kaum muslimin, karena dia mendustakan informasi dari Allah tentang diri Allah. Ini yang disebut dengan ingkar takdzib. Ingkar karena mendustakan terhadap nama-nama dan sifat-sifat yang Allah informasikan sebagai nama dan sifat bagi Allah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Inilah jenis ingkar yang pertama atau juhud yang pertama, yaitu ingkar karena mendustakan. Dan ini hukumnya kufur. Kedua, ingkar karena ta'wil, yaitu dia tidak mengingkari ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama dan sifat bagi Allah, tapi dia menta'wil maknanya kepada makna lain yang tidak ditunjukkan oleh zahir lafaz ayat yang menjelaskan tentang sifat Allah itu. Maka kalau orang itu mengingkari nama dan sifat Allah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, bukan karena mengingkari informasi dari Allah, tapi karena menta'wil kepada makna lain, bagaimana hukumnya? Maka dirinci ada dua jenis yang seperti ini. Jenis yang pertama adalah ta'wil yang masih makna dari ta'wil itu tercakup dalam lafaz dari nama dan sifat itu secara bahasa, dalam bahasa Arab. Jadi makna yang dia fahami itu bisa jadi terkandung dalam lafaz tadi, walaupun dalam konteks kalimat ayat dan sifat tidak boleh takwil seperti itu, tapi dia lakukan takwil. Maka orang yang seperti ini tidak kufur. Contohnya apa? Contohnya umpamanya mentakwil iyad atau tangan Allah dengan makna kekuasaan, dengan makna nikmat. Seperti yadullahi fauqa aidihim. Yad yang artinya tangan, dia takwil dengan makna kekuasaan atau kekuatan atau power atau yang sejenis itu, yang memang secara bahasa sangat mungkin makna itu tercakup dalam kata tangan. Ya. Maka orang seperti ini tidak kufur. Karena apa? Karena tidak mengingkari ayat atau informasi dari Allah. Dia hanya mentakwil dengan takwil yang dekat, tidak terlalu jauh penyimpangannya. Memaknai tangan dengan makna nikmat dalam bahasa Arab dikenal. Sehingga dalam salah satu syair berbahasa Arab dikatakan, wa kam min dhullamil laili indaka min yaddin. Betapa banyaknya gelapnya malam di sisimu melahirkan yad. Yad di sana tangan dengan arti kenikmatan, kebaikan. Kebaikan, kenikmatan diungkapkan dengan makna tangan. Ya, bisa dalam bahasa Arab. Oleh karena itu orang yang mentakwil sifat Allah dengan takwil yang maknanya masih mungkin tercakup dalam lafaz itu, orang ini tidak kufur, tapi tetap dianggap menyimpang, tapi penyimpangan yang tidak menyebabkan dia kufur, dia keluar dari Islam, tidak. Inilah jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah takwil yang makna dari takwil itu sama sekali jauh, tidak tercakup secara bahasa Arab dalam lafaz yang dia takwil tersebut. Maka hukum orang yang mentakwil dengan takwil yang jauh tadi bisa kufur, karena hakikatnya dia itu mendustakan. Hanya cari-cari alasan untuk mendustakannya dengan alasan yang dipaksa-paksakan dan dibuat-buat. Seperti contoh umpamanya ketika menjelaskan tajri bi'ayunina, surah Al-Qamar ayat 14. Perahu Nabi Nuh itu berlayar bi'ayunina, dengan pandangan mata kami, kata Allah. Ayat ini menginformasikan Allah punya mata. Bi'ayunina, dengan pandangan mata kami. Ya. Lalu ada orang yang mentakwil mata di sana dengan makna tajri bi'aradina. Maka perahu Nabi Nuh itu berlayar dengan keriduan kami. Mata di sana diartikan keriduan. Enggak nyambung. Atau memaknai baliyadahu mabsutotan dalam surah Al-Ma'idah 64, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Ayat ini menjelaskan Allah punya dua tangan. Lalu kedua tangan Allah itu ditakwil bahwa dua tangan di sana maksudnya langit dan bumi. Sehingga bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, maknanya adalah kedua langit dan bumi terbentang. Mengartikan tangan dengan arti langit dan bumi jauh banget, enggak nyambung ya. Makna langit dan bumi yang tercakup dalam lafaz tangan itu jauh banget. Tangan mustahil bagaimanapun dimaknai dengan makna langit dan bumi. Takwil yang seperti ini pada hakikatnya mendustakan informasi dari Allah Azza wa Jalla dengan cara yang dipaksa-paksakan. Maka para ulama menganggap orang yang mentakwil dengan takwil yang sangat jauh seperti ini juga sama dengan takdzib, sama dengan mendustakan, dan dihukumi dengan hukuman kufur pula. Ingat, kita baru membicarakan hukum dari sebuah perbuatan atau pemahaman atau keyakinan, tidak menghukumi orang personal yang memiliki pemikiran seperti ini. Harus dibedakan antara menghukumi sebuah perbuatan dengan menghukumi orang yang melakukan perbuatan itu, ya. Harus dibedakan. Sujud kepada patung musyrik, ya. Apakah kalau ada orang yang sujud kepada patung, otomatis orang itu kita cap, kita vonis musyrik? Itu lain perkara, beda lagi. Enggak boleh langsung memvonis musyrik kepada orang yang sujud kepada patung. Karena apa? Harus diselidiki dulu sujud kepada patung itu apa memang dia niatkan sujud kepada patung, atau mungkin saja dia sedang mau jungkir gitu di sana, hanya kebetulan di depan patung kan gitu ya. Atau ya betul dia sujud kepada patung, tapi niatnya bukan untuk menyembah, tapi untuk apa? Tapi karena dipaksa oleh orang, ayo kamu sujud, kalau enggak saya tembak kamu. Orang ini enggak boleh divonis dengan vonis musyrik kafir keluar dari Islam. Jadi harus dibedakan antara menghukumi sebuah perbuatan dengan menghukumi orang yang melakukan perbuatan tadi. Yang kita sedang lakukan adalah membicarakan hukum tentang sebuah perbuatan, bukan memvonis orang yang melakukan perbuatan tersebut. Inilah yang disebut atau yang dimaksud dengan juhud. Jadi kesimpulannya juhud ada dua. Pertama juhud takdzib, kedua juhud ta'wil. Kalau juhud takdzib, juhud menentang karena mendustakan ayat atau informasi dari Allah, ini bisa kufur. Tapi kalau juhud karena ta'wil dan ta'wilnya dekat, maka tidak menyebabkan orang itu dianggap kafir, tapi tetap dianggap menyimpang tanpa mengeluarkan dia dari keislaman. Inilah penjelasan tentang makna juhud. Kedua, al-asma, nama-nama. Karena judul bab ini adalah bab man jahada syai'an minal asma was sifat. Orang yang mengingkari salah satu saja, baik asma Allah ataupun sifat Allah. Apa yang dimaksud dengan asma? Asma itu jamak dari ism. Apa makna ism? Ismun, yang bahasa kitanya artinya nama. Para ulama ikhtilaf, apa asal kata dari ismun? Sebagian ulama menyatakan al-ismun berasal dari kata as-samu. Makna as-samu adalah al-irtifa. As-samu itu maknanya tinggi. Langit, as-sama, itu satu akar kata dengan as-samu tadi. Disebut sama karena dia tinggi. Al-ism atau nama diambil dari lafaz tersebut. Nama maknanya tinggi, ya. Karena apa? Orang atau sesuatu yang diberi nama dengan nama itu, maka nama itu bernilai tinggi bagi pemiliknya. Sehingga kalau nama itu dilecehkan, dihinakan, direndahkan, pemilik nama itu bagaimana? Marah. Orangnya tidak diapa-apakan, tidak diinjak, tidak dijitak. Tapi namanya dihinakan. Nama seseorang dipanggilkan ke binatang. Ada binatang lewat, hei fulan, fulan, fulan. Si fulannya ada di sana. Bagaimana si fulannya? Marah. Menunjukkan bahwa nama itu memiliki nilai yang tinggi bagi para pemiliknya. Ini makna yang pertama. Kedua, berasal dari kata as-samah. Maknanya adalah al-allamah. Al-allamah itu artinya identitas. Alamah itu artinya tanda, rambu atau ciri. Karena memang nama bermakna identitas, yang membedakan antara seseorang dengan orang lain. Dua orang yang berbeda, ya. Bagaimana cara membedakan untuk memanggil salah satu di antara kedua orang itu? Panggil namanya. Karena nama adalah identitas. Maka yang dipanggillah yang akan menoleh, yang tidak dipanggil tidak akan menoleh. Inilah makna yang kedua dari nama, yaitu identitas, yaitu ciri, yaitu tanda, yaitu rambu bagi seseorang. Dan al-ism memiliki dua makna itu. ya bermakna tinggi, ya bermakna identitas bagi setiap pemilik nama itu. Dua-duanya ada tercakup. Adapun yang dimaksud al-asma dalam bab yang sedang kita bahas adalah nama Allah dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan inilah yang akan kita bicarakan. Nama Allah wajib kita yakini. Sifat Allah wajib juga kita yakini sebagai sifat bagi Allah. Selama nama dan sifat tersebut Allah jelaskan dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis yang sahih. Allah itu mengenalkan dirinya kepada makhluknya, kepada kita sebagai manusia, melalui wahyu yang dia turunkan pada nabi-nabinya. Oleh para nabi kemudian disampaikan kepada kita. Dan tidak seluruh hal yang berkaitan dengan Allah, Allah beritahukan kepada manusia. Hanya sedikit, sekelumit tentang Allah yang Allah kenalkan tentang dirinya kepada manusia. Di antara hal yang sedikit itulah nama-nama, sebagian nama dan sebagian sifat Allah, Allah perkenalkan kepada kita. Maka wajib kita hanya mengenal Allah melalui informasi dari Allah, dari wahyu. Jangan dibayangkan dengan akal dan pikiran kita, Allah tuh pantasnya ya begini-begini, gak boleh. Karena akal kita tidak mungkin bisa menjangkau Allah. Allah menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah fa innakum lan taqdiru qadrah." Berpikirlah kamu tentang makhluk ciptaan Allah, tentang langit, bumi, gunung, bulan, bintang, matahari. Silakan berpikir. Wala tafakkaru fi dzatillah. Tapi jangan sekali-kali kamu berpikir tentang zat Allah dengan otakmu. Fa innakum lan taqdiru qadrah. Karena kamu tidak akan mampu untuk menjangkaunya. Kenapa? Karena sifat yang Allah miliki tidak sama dengan sifat yang dimiliki oleh makhluk manapun, baik makhluk itu manusia, jin, malaikat, binatang ataupun makhluk yang lain. Enggak ada yang sama dengan Allah. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupai dari kalangan makhluknya. Karena Allah tidak serupa dengan makhluk, maka tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dihayalkan, tidak bisa diimajinasikan dengan apa? Dengan akal. Maka jangan mengenal, mencoba-coba mengenal Allah dengan akal. Kenali Allah melalui informasi dari Allah tentang diri Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, "Araftu Rabbi bi Rabbi, falaula Rabbi ma'araftu Rabbi." Aku mengenal Rabbku melalui informasi yang bersumber dari Dia. Seandainya Dia tidak memberitahukan dirinya kepadaku, maka aku tidak akan pernah mengenalnya. Jadi kita hanya mengenal Allah, tentang Allah, hanya melalui informasi dari Allah tentang diri Allah. Dan informasi tentang Allah dari diri Allah itu hanya bisa kita ketahui dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, yang kedua-duanya merupakan wahyu. Sekarang kita bahas dulu kaidah dalam memahami nama-nama Allah. Kaidah ini penting untuk kita fahami secara benar agar kita nanti tidak salah, baik dalam menetapkan maupun dalam memahami sifat dan nama bagi Allah maupun dalam aplikasinya, ya. Pembahasan yang pertama, anna asma Allahi a'lamun wa awsafun. Ini pertama, bahwa nama-nama Allah mengandung dua hal. Pertama, a'lam. A'lam itu tadi identitas. Kedua, awsaf, sifat. Artinya dalam setiap nama Allah terkandung sifat Allah. Rahman itu nama Allah, sekaligus di dalamnya terkandung sifat Rahman. Rahim nama Allah, sekaligus di dalamnya terkandung sifat Rahim. Allah itu Malik nama Allah, sekaligus di dalamnya terkandung sifat mulkiyah atau kerajaan Allah. As-Sami', As-Sami' artinya maha mendengar, itu nama Allah, sekaligus di dalam terkandung sifat maha mendengar. Dan begitulah seterusnya. Jadi dalam nama-nama Allah terkandung dua hal. Pertama, identitas. Yang kedua adalah sifat, yang sifat tersebut maknanya terkandung di dalam lafaz. Dan inilah perbedaan antara nama Allah dengan nama makhluk. Kadang-kadang nama makhluk punya arti, tapi artinya bertolak belakang dengan sifat pemilik nama itu. Ada orang namanya Ali, apa arti Ali? Tinggi, ya. Tapi orangnya beke. Dan juga begitu hina. Namanya tinggi, secara fisik orangnya pendek, karakternya nyebelin sehingga dihinakan banyak orang. Ada orang yang namanya Ahmad, apa arti Ahmad? Terpuji, tapi sifatnya tercela. Punten kalau di sini ada yang namanya Pak Ahmadnya. Bukan berarti mencela, ini contoh. Ada banyak namanya Ahmad tapi bager, pikar sepen, soleh ya. Bikin kita senang, ada banyak. Tapi banyak juga namanya Ahmad tapi nyebelin, gitu kan? Ada lagi orang yang namanya menunjukkan besarnya dia secara fisik. Ada orang namanya Samin. Samin itu artinya gemuk. Orangnya teh kurus kering. Ongkoh namanya Pak Samin, tapi orangnya kurus kering. Padahal Samin itu artinya gemuk. Nah, orang seperti itu antara nama dengan sifat dan keadaan bertolak belakang. Adapun Allah Azza wa Jalla antara nama dengan sifat mutabaqah. Sinergi, selaras. Allah itu namanya Al-Azim, nama Allah sekaligus ya dia memiliki sifat azamah, agung. Allah itu diberi nama dengan nama Kabir. Memang Allah besar, dalam segala zatnya besar. Zat Allah lebih besar daripada alam ini. Dan Allah juga besar dari segi kekuasaan, dari segi kemuliaan. Nama Allah Al-Ali, tinggi. Allah itu tinggi namanya dan memiliki sifat tinggi. Apanya? Dalam segala hal, tinggi kekuasaannya, tinggi kemuliaan, tinggi juga zatnya. Oleh karena itulah, maka setiap nama Allah Azza wa Jalla di dalamnya sudah terkandung sifat yang mutabaqah, yang sinergi, yang selaras dengan nama tersebut. Adapun penunjukan nama terhadap sifat ada tiga jenis. Pertama, dilalah mutabaqah, yang tadi ya, yang barusan. Dilalah mutabaqah, yang namanya mutabaqah itu artinya selaras, artinya sejalan. Seperti umpamanya ya. Contohnya Allah itu Khaliq, salah satu nama Allah Khaliq. Dan salah satu di antara sifat Allah juga Khaliq. Antara nama dan sifat mutabaqah, selaras. Ya namanya Khaliq, ya sifatnya juga Khaliq, sebab dia pencipta, menciptakan makhluknya. Ya, ini yang disebut dengan apa? Dengan dilalah mutabaqah, maknanya adalah dilalatuhu ala jami' maknahu al-muhitu bihi. Kedua disebut dilalah tadammun. Yang dimaksud dengan dilalah tadammun adalah tadammun itu kandungan. Artinya dilalah tadammun tersebut, dilalah yang namanya menunjukkan kandungan sifatnya, dan yang terakhir dilalah iltizam atau idilalah talazum. Talazum atau iltizam maknanya ber atau mengandung konsekuensi. Sebagai contoh, salah satu di antara nama Allah Azza wa Jalla adalah Khaliq. Apa arti Khaliq? Pencipta. Kalau yang namanya pencipta, pastilah di dalamnya itu sebagai konsekuensi dari kemampuan menciptanya, ya, pasti juga dia berilmu. Pasti dia juga berkuasa. Maka di dalam nama Khaliq, di dalamnya terkandung sifat-sifat lain yang mengharuskan dimiliki oleh seorang Allah, sesuatu yang mampu menciptakan. Ya dia berilmu, ya dia berkuasa, sebab tanpa ilmu mustahil dia bisa menciptakan. Dan yang seperti ini diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran, seperti surah At-Talaq ayat yang ke-12, Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Coba. Kata Allah, Allah lah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan juga 7 lapis bumi. Seperti itu. Ayat ini, kalimat dalam ayat ini mengisyaratkan Allah pencipta. Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Yatanazzalul amru bainahunna. Urusan perintah Allah berkisar antara langit dan bumi yang 7 tadi. Untuk apa? Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian tahu bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Karena Allah disifati dengan sifat menciptakan, menciptakan tadi langit dan bumi, pastilah Allah kuasa. Kalau enggak memiliki kekuasaan, kemampuan, enggak mungkin menciptakan. Makanya Allah menyatakan, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian tahu bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dan ini mengisyaratkan setiap menciptakan di dalamnya sudah terkandung kekuasaan dan kemampuan. Terus Allah juga mengatakan, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, juga agar kalian tahu bahwa ilmu Allah telah mencakup meliputi segala sesuatu. Allah memberitahukan Allah menciptakan alam jagat raya ini agar kalian tahu Allah itu maha kuasa dan Allah itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Berarti dalam menciptakan terkandung menguasai dan juga berilmu. Itu yang disebut dengan dilalah iltizam. Ya. Inilah pembahasan yang pertama, bahwa setiap nama Allah di dalamnya terkandung sifat. Kaidah kedua, anna asma Allah mutaradifah mutabayinah. Nah, bahwa nama-nama Allah Azza wa Jalla selalu mengandung dua hal. Pertama mutaradifah, kedua mutabayinah. Mutaradifah itu bahasa kitanya sinonim. Apa arti sinonim? Persamaan kata. Beberapa kata yang berbeda-beda tapi maknanya satu. Kan begitu sinonim teh ya? Bisa. Eh itu mah bukan sinonim. Kalau bisa mah bisa, ada yang artinya racun, ada yang artinya dapat. Itu bukan sinonim. Sinonim contoh dalam bahasanya dua kata yang berbeda tapi maknanya sama, seperti daki dengan kotoran gitu ya. Itu ada daki menempel di kakimu, itu ada kotoran yang menempel di kakimu. Kotoran sama daki sinonim ya. Betul begitu sinonim contohnya? Iya gitu. Iya. Bisa salah. Sebab itu kan pelajaran apa SMP apa SMA lupa lagi ya. Sinonim. Jadi mutaradifah. Mutaradifah artinya sinonim, ya. Sekaligus mutabayinah. Ya, apa arti mutabayinah nanti dijelaskan. Adapun mutaradif ya, maknanya adalah satu lafaz, beberapa lafaz satu makna. Kalau mutabayinah berbeda lafaz, berbeda makna. Contoh yang mutarodifah, nama-nama Allah seluruhnya mutarodifah, sinonim. Maknanya adalah sekalipun lafaz dari nama itu berbeda, tapi maksudnya tetap satu, yaitu zat Allah Azza wa Jalla. Nama-nama Allah banyak, ada Rahman, ada Rahim, ada Jabbar, ada Salam, ada Kudus, ada Mutakabbir, ada ini. Banyak nama, tapi zatnya berapa? Satu, tunggal, yaitu Allah Azza wa Jalla. Makanya disebut nama Allah mutaradifah. Lafadznya berbeda, tapi zatnya satu. Allah diberi nama dengan nama Al-Malik, Al-Quddus, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, dan seterusnya. Namanya banyak. Berapa banyak nama Allah nanti kita bahas. Pokoknya banyak, gak terhitung, gak ada satu orang pun yang tahu jumlah dari seluruh nama Allah. Tapi seluruh nama yang banyak itu bendanya satu, zatnya satu, yaitu zat Allah Azza wa Jalla. Itu yang disebut dengan mutaradifah. Kedua, sekaligus nama Allah juga mutabayinah. Makna mutabayinah adalah lafaz berbeda, maknanya juga berbeda. Seperti nama Allah yang berbeda lafaz itu adalah ada As-Sami, ada Al-Basir, ada Al-Aziz, ada Al-Hakim, dan seterusnya. Berbeda. Lafaznya beda. Apakah maknanya sama? Berbeda juga. As-Sami artinya yang maha mendengar. Al-Basir adalah yang maha melihat. Al-Hakim adalah yang maha hakim. Gitu ya. Al-Aziz yang maha gagah. Al-Qadir yang maha berkuasa. Berbeda lafaz, berbeda makna. Maka disebut mutabayinah. Maka seluruh nama Allah ya mutaradifah, ya mutabayinah. Mutaradifah namanya banyak, zatnya satu. Mutabayinah namanya, lafadznya banyak, maknanya juga banyak, tapi tetap makna yang banyak ini zatnya satu, yaitu zat Allah Azza wa Jalla. Inilah kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga, nama-nama Allah tak terbatas. Nama-nama Allah tidak ada yang tahu seberapa jumlah yang sebenarnya. Dan ini ya mengungkapkan, menjelaskan kesalahan banyak orang di kalangan kaum muslimin yang selama ini meyakini nama Allah hanya berapa? 99, 100 kurang 1, yang disebut dengan Al-Asma'ul Husna. Di mana letak kesalahan mereka? Bukankah ada hadis yang sahih Hadis ini menyatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsoha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang mengihsa man ahsoha terhadap 99 nama ini, dia masuk surga. Hadis ini sahih. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam Ibn Hibban, At-Tabrani, Al-Hakim dan yang lain-lain. Kata Al-Hakim, hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Hadis ini sahih. Allah memiliki 99 nama. Siapa yang mengihsa terhadap 99 nama ini, dia akan masuk surga. Ya. Bukankah ini benar? Hadisnya benar, sahih. Tapi pemahaman orang tentang hadis inilah yang keliru, ya. Adapun yang menjadi dalil bahwa nama-nama Allah itu banyak tidak terbatas adalah berdasarkan salah satu hadis. Hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad bahwa Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadis riwayat yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud, Rasul SAW pernah berdoa, pernah menjelaskan siapa orang yang resah dan gelisah, gundah gulana, risau dan galau. Lalu dia berdoa dengan doa ini, doa berikut ini, ini bagi ikhwan akhwat yang sering resah, sering stres, sering sedih, sering risau dan galau. Hafalkan doa ini. Siapa orang yang resah dan gelisah lalu berdoa dengan doa ini, Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba laki-lakimu dan anak hamba perempuanmu. Terus sampai inti doa, as'aluka bikulli ismin huwallaka sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtu ahadan min khalqik au istatharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ini masih panjang, tapi kita cukup sampai di sini hanya untuk menekankan berapa jumlah nama Allah yang sebenarnya. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sungguhnya aku meminta kepadamu, bikulli ismin, dengan semua nama, ya, huwalaka sammaita bihi nafsak, dengan nama-nama yang telah engkau namai dirimu dengan nama-nama itu. Au anzaltahu fi kitabik, atau dengan nama-nama yang telah engkau turunkan dalam kitabmu. Au allamtahu ahadan min khalqik, atau dengan nama-nama yang telah engkau ajarkan kepada salah satu di antara makhlukmu. Au istatharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Nah, ini kalimat ini. Au istatharta, atau dengan nama-nama yang hanya engkaulah sendiri yang mengetahui nama itu dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Ada lafad awistatharta, engkau istiqthar dalam hal ini. Istiqthar bahasa kitanya monopoli. Hanya menjadi monopoli dirimu sendiri yang mengetahui jumlah dan hakikat dari namamu yang ada dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Malaikat juga enggak tahu, para nabi juga enggak tahu, hanya Allah yang tahu. Dan hadis ini menjadi dalil tentang tidak terbatasnya nama Allah. Tidak ada yang tahu nama Allah yang sebenarnya. Karena ini istiqthar untuk Allah. Ini monopoli Allah untuk mengetahui, hanya Allah satu-satunya yang mengetahui, selain Allah tidak tahu. Makanya berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah setelah menjelaskan hadis ini, wa mimma sta'tharallahu bihi fi ilmil ghaib la yumkinu ayyulama bihi wa ma laisa bima'lumin laisa bimahsur. Apa-apa yang hanya Allah saja yang mengetahui dalam ilmu gaib berarti tidak mungkin untuk diketahui oleh makhluk, dan apa yang tidak diketahui oleh makhluk berarti ini tidak terbatas. Adapun hadis tadi yang menyatakan sesungguhnya Allah memiliki 99 nama yang siapa saja yang mengihsa, mengihsa bukan menghafal. Banyak orang salah paham, siapa yang menghafal, man hafidho, bukan begitu, tapi apa man ahsoha, bukan man hafidhoha. Siapa yang mengihsa, mengihsa bukan menghafal. Kebanyakan orang salah paham, siapa yang menghafal kepada 99 nama itu masuk surga. Akhirnya khusus menghafalkan Asmaul Husna. Hafal, dinasyidkan, dilagukan. Kasetnya punya 10, disetel terus biar hafal. Ayat Al-Quran tidak dihafal. Isi dari Asmaul Husna yang dihafal gak tahu, gak paham, gak diaplikasikan. Dia memahami Allah itu Razzaq, tapi dia meminta rizki kepada sama makhluk. Dia mengetahui bahwa Allah itu Sami'un Basir, mendengar dan melihat, tapi kelakuan dia seperti orang yang tidak dilihat oleh Allah dan tidak didengar oleh Allah, bebas. Tidak ada yang menghambat dan menghalangi dia untuk melanggar apa yang Allah haramkan. Bertolak belakang antara hafalan dengan kelakuan. Maka ihsa bukan menghafal. Ihsa itu memahami maknanya walaupun tidak hafal. Meyakininya dan mengaplikasikannya. Ya. Nah, adapun hadis itu maknanya bukanlah hasr. Hasr itu pembatas. Bukan membatasi bahwa nama Allah hanya 99. Bukan. Sama dengan begini. Saya memiliki uang 1 juta yang saya akan infakkan di jalan Allah. Atau saya memiliki uang 1 juta, siapa yang bisa menghafalkan juz amma, maka dia akan memperoleh uang 1 juta itu. Apakah artinya uang saya hanya 1 juta? Tidak, banyak miliaran di bank. Punya orang. Cuma dari sekian miliar itu 1 juta saya siapkan untuk saya berikan kepada orang yang hafal juz amma. Umpamanya begitu. Kalimat tersebut tidak menjelaskan bahwa uang saya hanya 1 juta, enggak. Ya. Demikian juga hadis ini, inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya nama Allah, Allah memiliki 99 nama yang siapa saja orang yang mengihsa, maknanya meyakini, ya, kemudian memahami dan mengaplikasikan 99 nama ini, dia akan masuk surga. Ini mengisyaratkan nama Allah lebih dari 99. Tapi di antara sekian banyak 99 nama itu, di antara sekian banyak nama Allah itu ada 99 yang siapa saja yang meyakini, memahami dan mengaplikasikan, dijaminlah dia akan masuk surga. Tidaklah bertolak belakang antara hadis tadi dengan hadis yang barusan kita jelaskan, ya. Berbeda kalau lafadznya sesungguhnya nama-nama Allah ada 99. Ya, berarti ada 99. Kalau lafadznya begitu. Kalau lafadznya inna asma'allahi 99 isman. Iya. Tapi lafadznya ternyata hadisnya tidak begitu. Tapi inna lillahi 99 isman man ahsoha dakhalal jannah. Maknanya di antara nama-nama Allah ada 99 nama yang siapa saja yang mengihsa kepada 99 nama itu dia akan masuk surga, ya. Dan tidak ada hadis yang sahih apa saja 99 nama itu. Tidak dirinci baik oleh Allah maupun oleh Rasulnya. Ini sengaja menjadi misteri. sengaja disembunyikan. Dan banyak aspek dari syariat yang disembunyikan. Untuk apa? Untuk mendorong manusia mencari. Adakah poin syariat lain yang sengaja Allah sembunyikan? Allah samarkan? Banyak. Contoh, kapan turunnya Lailatul Qadar? Disembunyikan, dirahasiakan oleh Allah. Yang jelas itu di bulan Ramadan. Dan sangat besar kemungkinan 10 hari terakhir. Tapi bisa di malam genap, bisa di malam ganjil. Disembunyikan oleh Allah. Apa hikmahnya? Agar orang ibadah mencari Lailatul Qadar lebih banyak waktu. Kalau ditetapkan Lailatul Qadar pasti tanggal 27. Enak orangnya. Tidur di hari-hari yang lainnya pas malam 27 ibadah. Kan licik ya? Pengin enaknya aja. Apalagi yang disembunyikan oleh syariat untuk mendorong manusia mencari di hari Jumat. Ada satu saat. Siapa orang yang berdoa di saat itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Kapan saat tersebut? Disembunyikan oleh Allah dan Rasulnya. Banyak pendapat para ulama ketika membahas ini. Ada yang menyatakan pas ketika imam khutbah, pas ketika imam naik mimbar, pas ketika imam duduk di atas mimbar di antara dua khutbah, ada yang menyatakan ba'da asar menjelang maghrib. Banyak pendapat, ya. Apa hikmahnya? Agar orang lebih sering berdoa sepanjang hari Jumat dari pagi sampai sore. Rasul menyatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu punya 70 sekian cabang. Sekiannya tidak dijelaskan berapa. Cuma disebut bid'un wa sab'un. Kalau sab'un kita tahu 70. Bid'un adalah bilangan dari 3 sampai 9. Bid'un bisa 3, bisa 4, 5 sampai 9. Bid'un wa sab'un bisa 73, 74, 75 dan seterusnya. Tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Agar para ulama mencari. Demikian juga Asmaul Husna yang 99 tidak dijelaskan baik oleh Al-Quran maupun oleh hadis-hadis yang sahih. Inilah kaidah yang ketiga. Kaidah keempat kita akan bahas Jumat yang akan datang. Karena sekarang waktunya sudah tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan, yang tersisa cuma untuk tanya jawab, maka penjelasan ini kita cukupkan sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Kepada Akhi Fawas di Cileungsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab baik dengan pemirsa atau pendengar. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Silakan Fawas. Baik, Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Sangat bermanfaat sekali. Ikhwat asalah pendengar pemirsa radio, kita masuk ke sesi praktis, sesi tanya jawab. Dan pertanyaan yang akan kami ajukan yang pertama dari pesan singkat yang sudah masuk di 081317776543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana memberikan nasihat yang terbaik kepada teman saya yang terpengaruh dakwah? Bahwasannya dakwah sunnah, dakwah salafiyah saat ini merupakan wujud baru dari dakwah mujassimah, kelompok sesat yang menyatakan bahwa jisim atau jasad Allah adalah sama dengan jasad makhluk. Bagaimana kau sih memberikan nasihat yang baik untuk teman saya? Terima kasih. Iya, barakallahu fik kepada penanya tadi. Ada sebagian pihak menuduh kita sebagai kaum mujassimah. Makna mujassimah adalah menisbatkan jasad bagi Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah itu berwujud. Karena dikatakan Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya mata, Allah punya wajah. Lalu keyakinan yang sebenarnya itu didasarkan pada Quran dan hadis yang sahih dituduh dengan tuduhan mujassimah. Bagaimana cara membantahnya? Baik. Pertama, kita sadarkan dulu orang itu. Apa yang dimaksud dengan mujassimah? Yang dianggap sesat oleh para ulama ahlu sunnah sendiri, termasuk ulama-ulama yang meyakini Allah memiliki tangan, kaki, wajah dan seterusnya, mereka menganggap sesat terhadap pemahaman mujassimah. Mujassimah maknanya adalah mensifati Allah memiliki jasad seperti jasad makhluk. Ada tasbih, ada penyerupaan. Terhadap apa? Terhadap makhluk. Allah punya tangan, tangannya seperti tangan manusia. Allah punya kaki seperti kaki manusia. Allah punya jasad seperti jasad manusia atau makhluk lainnya. Itu mujassimah. Sedangkan ahlu sunnah, akidah as-salafus soleh tidak demikian. Wajib kita memahami, meyakini Allah punya tangan, punya kaki, punya mata, punya wajah. Karena Allah menerangkan itu dalam Al-Quran. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Abadilah wajah Allah yang memiliki kemuliaan. Kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu akan hancur kecuali wajah Allah. Ini menunjukkan Allah punya wajah. Kata Allah sendiri. Allah punya tangan tadi, yadullahi fawqa aydihim. Yadullahi bal yadahu mabsutatan. Itu Allah sendiri yang mengatakan Allah punya tangan, ya. Demikian juga Allah punya mata, tajri bi ayunina. Demikian juga Allah itu memiliki kaki. Dijelaskan, sebagian ulama menyatakan dalam ayat, sebagian lagi dalam hadis, hadis yang sahih. Itu kata Allah sendiri dalam Al-Quran. Masa kita ingkari? Kata Allah, wajah Allah abadi. Kata manusia, enggak, Allah enggak punya wajah. Wajah di sana mungkin maknanya bukan wajah seperti yang kita pahami. Apakah begitu? Sama aja dengan begini. Kita datang bertamu ke orang, tok tok tok, assalamualaikum. Kata beri waalaikumsalam. Siapa di luar? Belum dibuka nih pintu. Kata kita, saya datang dengan memakai peci putih, berjanggut, juga pakai baju warna putih, pakai sendal, dan membawa motor. Kata pribumi, enggak, kamu enggak pakai peci putih. Mungkin yang kamu maksud peci putih itu pikiran kamu bersih. Enggak, kamu enggak pakai baju putih. Mungkin yang kamu maksud pakai baju putih itu umpama badan kamu juga bersih habis mandi. Mungkin kamu sendiri pakai baju hitam. Enggak, kamu enggak pakai motor. Mungkin yang maksud pakai motor itu umpamanya dengan mana lain? Belum dibuka itu pintu. Bagaimana penilaian kita kepada orang ini, orang gila apa? Saya sudah jelas-jelas pakai peci putih, pakai baju putih, pakai motor, ditakwil peci putih, takwil dengan makna lain. Ya. Ini kita aja kesel. Nah, Allah sudah memberitahukan Allah punya wajah, Allah punya tangan. Lalu orang menyatakan, enggak punya wajah. Wajah di sana maksudnya yang lain. Tangan di sana maksudnya kekuasaan. Akhirnya diingkari. Allah enggak punya tangan, Allah enggak punya wajah. Ya. Nah, adapun dinafikannya tasjim atau mujassimah oleh ahlu sunnah, walaupun Allah punya tangan, tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk manapun. Dengan tangan manusia, tangan binatang, tangan jin, tangan malaikat, tangan makhluk-makhluk lain. Adapun orang yang menafikan, menolak, ya, sifat-sifat tangan, wajah, maksudnya baik. Maksudnya apa? Maksudnya agar Allah tidak serupa dengan makhluk. Kalau Allah punya tangan, serupa dengan makhluk dong. Kalau Allah punya wajah, serupa dengan makhluk. Agar tidak serupa, maka ditolak. Pertanyaan, kalau Allah tidak punya tangan, kalau Allah tidak punya wajah, apakah tidak serupa dengan makhluk? Ada enggak makhluk yang tidak punya tangan dan tidak punya wajah? Banyak, lebih banyak, bahkan lebih hina. Pohon, batu, benda-benda mati itu tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya wajah. Kalau wajah Allah, tangan Allah, kaki Allah ditolak dalam rangka agar tidak sama dengan makhluk, apakah berarti tidak menyamakan Allah dengan makhluk? Jawabnya, ya, tetap aja menyamakan Allah dengan makhluk, bahkan dengan makhluk yang tidak berwajah, tidak berkaki, dan tidak bertangan. Lebih buruk lagi. Ya, mereka ingin mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk, tapi terjerumus ke dalam penyerupaan dengan makhluk yang lebih hina. Oleh karena itu, kenali apa yang dimaksud dengan mujassimah menurut versi para ulama, ya, dan fahami sifat-sifat Allah dengan penjelasan para ulama as-salafus soleh. Kita ngaku kebanyakan Syafi'iyah. Yuk kita bongkar bagaimana penjelasan Imam Syafi'i terhadap sifat-sifat Allah. Apakah beliau apa juga mengingkari wajah, tangan, kaki dan seterusnya? Yuk kita buka, kita bongkar kitab-kitab ulama Imam Syafi'i dan ulama Syafi'i alamin tentang masalah itu, gitu ya. Maka rujuklah mereka. Jangan sampai kita belum memahami kaidah, memahami asma dan sifat Allah dengan kemampuan terbatas, langsung memahami sifat dan nama bagi Allah dengan keterbatasan ilmu, lalu menuduh kepada orang yang berbeda dengan tuduhan yang didasarkan pada kebodohan dan ketidaktahuan. Ya, begitu. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawas. Baik, terima kasih ya. Pasti undang-undang saya selesai. Terasa betul selesai. Kita berikan kesempatan dari penonton yang akan menyesuaikan 21.8.3 dan 24. Kami coba sapa. Nah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Riau, ada main. Ya, silakan. Kami ada pertanyaan. Bapak, saya mau nanya. Misalnya kita berniat memberi seseorang sesuatu gitu, yeah. Tapi bukan nazar, hanya niat saja. Yeah. Tapi kemudian tidak kita lakukan karena ada sesuatu hal kita tidak lakukan, gitu kan? Niat itu misalnya ada saudara kita manten jauh, saya suatu saat mengasih, tapi kita tidak kita kasih gitu, apa kita dosa? Atau misalnya orang pernah kerja sama kita. Kalau dia berhenti satu saat ingin kasih sesuatu tapi kata sikit sikit ya, ini kita nggak kasih, tapi bukan penazar, penazar kan kita nazarkan support, jadi jangan kita mak kita niat aja sama suami gitu, tapi nggak kita lakukan niat dalam hati, niat aja. Barakallahu fi kepada ibu penanya di Dumai ya barusan, dunia maya apa Riau, oh Riau, iya di Riau. Iya, barakallahu fiik. Pertanyaannya, kalau kita sudah punya niat mengasih sesuatu tapi hanya niat dalam hati, tidak diucapkan, tidak pakai, tidak nazar gitu ya. Tapi kemudian enggak jadi. Apapun alasan enggak jadi. Baik, ini kita rinci ya. Pertama, kalau seorang sudah memiliki niat dengan niat yang baik. Niat itu sudah dicatat oleh para malaikat, oleh malaikat pencatat amal baik, sudah dicatat. Ya. Kalau jadi itu dilakukan, niat berbuat baiknya, baik amal soleh atau mau memberi, terus dijadikan, dilakukan. Besok saya mau ngasih ke si Anu kalau dia datang. Akhirnya besoknya datang, kemudian dikasih. Ketika niat dicatat satu pahala dan ketika dilakukan pahalanya dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ya, ini pertama. Kedua, kalau ternyata tidak jadi, ini harus dirinci. Kalau tidak jadinya karena ada uzur di luar kemampuan dia, niat sudah, pas mau dilaksanakan tidak mampu dia lakukan. Maka pahalanya tetap utuh 10 kali lipat juga. Umpamanya nanti saya mau ketemu sama si Fulan di tempat pengajian, saya mau kasih sedekah kepada dia. Pas mau berangkat hujan besar di jalan banjir, enggak jadi. Akhirnya enggak jadi. Pahala infaknya tetap dapat 10 kali lipat. Atau pas mau keluar kita mules terus muncrut terus-terusan, menwa, mencret wai. Akhirnya enggak bisa jauh-jauh dari WC, enggak jadi berangkat. Maka tetap pahalanya utuh 10 kali lipat. Ini yang kedua. Ketiga, kalau ternyata dia tidak jadi. Tidak jadinya itu karena memang berubah pikiran. Dia mau infak, mau sedekah, nanti akan ketemu di pengajian. Sudah disiapkan nih, ya. Di jalan mikir, daripada dikasih mending beliin bakso atau pulsa habis ini. Ah, enggak jadi akhirnya. Enggak jadi diapakan, diberikan, ya. Akhirnya kita belikan pulsa, enggak jadi infak sedekahnya, maka tetap satu niat pahala itu tercatat dan tidak terhapus, tapi pahala 10 kali lipat yang Allah janjikan tidak dapat. Itu rinciannya ya Bu ya. Jadi kalau niat yang baik itu jadi dilaksanakan 10 kali lipat ya. Kalau tidak jadi karena ada udzur tetap dapat 10 kali lipat. Tapi kalau enggak jadi karena berubah pikiran di tengah jalan, dia mampu lakukan itu tapi enggak jadi dia berikan karena berubah pikiran tadi, maka satu niat baik tadi tetap tidak terhapus, tidak berdosa, dan dia tidak memperoleh pahala 10 kali lipat seperti yang dijanjikan oleh Allah ataupun Rasulnya dalam Quran dan hadis yang sahih. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.